إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang semoga mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, tidak terhitung jumlahnya. Bahkan kehadiran kita sekarang ini dalam rangka menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah, itu semua adalah karunia dan kemudahan yang datang, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, tanpa pertolongan dari Allah, tanpa taufik dari Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga oleh karena itu kita harus banyak-banyak meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan. Para ulama mengatakan bahwasanya di dalam ayat ini mengandung sebuah anjuran bahwa setiap ibadah yang kita lakukan untuk Allah, maka kita harus banyak-banyak meminta kepadanya agar kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, sahabat yang mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melafadzkan lafaz-lafaz takbir dan kalimat tauhid dari lafaz-lafaz azan. Dan bahkan Bilal bin Rabah ini lebih didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat yang lainnya. Bahkan beliau lebih memilih Bilal bin Rabah daripada Umar bin Khattab untuk mengumandangkan suara azan, panggilan untuk menegakkan salat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, fa innahu anda minka sultan, karena sesungguhnya Bilal lebih baik dan lebih lantang suaranya daripadamu. Ibadallah, terpilihnya Bilal untuk mengumandangkan lafaz-lafaz azan merupakan sebuah kehormatan baginya, dan ini mengingatkan kita semua bahwa kemuliaan tidaklah diraih dengan harta benda, rupanan elok, jabatan dan harta, akan tetapi kemuliaan diraih dengan iman dan takwa. Kita lihat Bilal bin Rabah bukanlah seorang yang kaya, beliau jauh dari kata tampang. Beliau berasal dari negeri Ethiopia atau dari negeri Habasyah, dan bahkan sebelumnya Bilal adalah seorang hamba sahaya. bahaya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat dan tidak menilai melalui rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat dan menilai kepada hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa dari kalian. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah seorang Bilal bin Rabah adalah kisah yang sangat menakjubkan. Padanya terdapat pelajaran-pelajaran yang berharga, sehingga layak kisah ini ditulis dengan tinta emas. Beliau terlahir dari seorang wanita, yang mana wanita ini adalah seorang budak yang bernama Hamalah. Sehingga oleh karena itu, beliau terlahir telah menjadi seorang budak hamba sahaya. Sehingga beliau menjalani masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa sebagai seorang hamba sahaya yang tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya kepada umat manusia dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, maka ketika itu mulailah cahaya nubuah menerangi kota Mekah sedikit demi sedikit. Berdatangan orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislamannya. Ada yang terang-terangan, ada yang bersembunyi. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah datang kepada Nabi menyatakan keislamannya, mengucapkan syahadatain di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mendapatkan ujian, siksaan dari orang-orang yang memiliki kemerdekaannya. Ibadallah, dalam hal ini salah seorang sahabat mengatakan, "Awwalu man adhara islamahu sab'atun, Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar wa ummuhu wa Sumayyah wa Bilal, Suhaib wal Mikdad." Orang yang pertama kali masuk Islam dan menampakkan keislamannya adalah 7 orang. Yang pertama adalah Rasul, kemudian Abu Bakar, Ammar dan ibunya Sumayyah, Bilal dan Suhaib, dan Al-Mikdad. Fa'aman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar famana'ahuma Allahu biqaumihima. Adapun Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka berdua melalui kabilahnya. Wa amma sa'irhum fa akhadhahumul musyrikun fa albasuhum adra'al hadid. Adapun selain mereka, mereka pun mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikun, bahkan dipakaikan kepada mereka baju-baju besi yang panas, dan mereka dijemur di bawah terik matahari. Adapun Bilal bin Rabah, fa innahu hanat 'alaihi nafsuhu fillahi wa hana 'ala qaumi. Beliau merasa rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan-siksaan tersebut, dan bahkan beliau menyepelekan kaumnya, lebih mengedepankan keimanan dan keistiqomahan di atas Islam. Maka beliau pun kokoh di atas keislaman tersebut. Beliau hanya mengucapkan ahad, ahad, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Ibadallah, beginilah kesabaran Bilal bin Abi Rabah, Bilal bin Rabah. Baginya iman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berharga daripada dirinya. Baginya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada keselamatan fisiknya. Sampai pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq melihat siksaan yang berat yang ditimpakan kepada Bilal bin Rabah, maka Abu Bakar As-Siddiq pun membeli Bilal dengan harga yang mahal. Kemudian Bilal pun dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Dalam hal ini Umar bin Khattab pernah mengatakan, Inna Aba Bakrin Sayyiduna wa A'taqa Sayyidana. Sesungguhnya Abu Bakar itu adalah pemuka kita dan beliau pun telah memerdekakan pemuka kita, yaitu Bilal bin Rabah. Semenjak saat itu Bilal bin Rabah menjalani kehidupan sebagai seorang yang merdeka, bebas dari perbudakan, sehingga dia lebih leluasa untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan beliau pun ikut serta hijrah ke kota Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perang yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq dan perang-perang lainnya, Bilal bin Rabah ikut serta bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki Bilal. Di antara keutamaan yang sangat mulia yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah, beliau termasuk di antara sahabat yang telah diberitakan bahwa dia akan masuk jannah dalam keadaan kakinya masih menapak di muka bumi ini, dalam keadaan dia masih menghirup udara-udara segar di muka bumi ini. Dia telah mendapatkan janji surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, bima sabaqtani ila jannah fa idza dakhaltul jannah illa sami'tu khashaka amami. Dengan apa wahai Bilal engkau mendahuluiku menuju jannah? Tidaklah, sesungguhnya apabila saya memasuki jannah, saya mendengar telapak kakimu di depan saya. Maka Bilal pun menjawab, ma adzantu qad illa sallaitu ra'atain. Tidaklah saya memandangkan azan kecuali saya salat dua rakaat. Wa ma asabani hadatsun illa tawaddatu wa ra'aitu anna lillahi 'alayya rak'atain arka'ahuma. Dan tidaklah saya berhadap batal wudhuku kecuali saya berwudhu dan saya melakukan dan saya menganggap bahwa saya mendapatkan kewajiban untuk menegakkan dua rakaat lillahi ta'ala. Demikianlah Bilal dan juga para sahabat yang lainnya yang telah mendapatkan janji surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Khulafa ar-Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang banyak jumlahnya mereka mendapatkan janji surga. Ashabu Badar, sahabat-sahabat yang ikut serta di dalam perang Badar. Begitu pula ashab Bai'atir Ridwan, sahabat-sahabat yang berbai'at kepada Nabi dengan Bai'atur Ridwan yang terjadi di bawah pohon bidara tahta syajarah. Mereka mendapatkan janji surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, walaupun mereka mendapatkan janji demikian, janji yang sangat luar biasa, maka tidak ada riwayat satu orang pun dari mereka yang meninggal dalam kekufuran. Kalau tidak ada, mereka terus-menerus di atas dosa. Kalaupun seandainya ada di antara mereka terjatuh di dalam kesalahan, mereka tidak terus-menerus di atas kesalahan tersebut. Mereka bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat yang selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jihadnya, di dalam kesehariannya, yang mana diwajibkan bagi kita semua untuk cinta kepada mereka. Tidaklah orang-orang yang membenci para sahabat, melainkan orang-orang munafik atau orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, ibadallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian kaum muslimin sepakat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah, Khalifatul Rashid, sebagai pengganti Rasulullah memimpin kaum muslimin. Maka pada saat itu Bilal bin Rabah datang kepada Abu Bakar dan meminta izin kepada beliau untuk mengundurkan diri dari seorang muadzin, sebagai dari jabatan muadzin. Maka tentunya Abu Bakar merasa berat dan merasa enak untuk melepaskan Bilal bin Rabah karena beliau adalah muadzin yang telah dipilih langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Bilal tidak sampai di situ. Beliau mendatangi Abu Bakar dan mengatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai Abu Bakar, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 'Afdalu 'amalil mu'mini al-jihadu fi sabilillah.' Sebaik-baik amalan mukmin adalah jihad fi sabilillah. Aradtu an urabita fi sabilillah. Saya ingin melakukan ribat dan jihad fi sabilillah sampai saya meninggal. Maka izinkan saya untuk berangkat ke negeri Syam." Maka Abu Bakar pun enggan untuk memenuhi permintaan Bilal bin Rabah. Sampai-sampai Bilal mengatakan, "Ya Abu Bakrin, a'tabtani lillahi aw li nafsik?" Wahai Abu Bakar, apakah engkau memerdekakan saya untuk kepentinganmu atau karena lillahi ta'ala? Maka Abu Bakar pun menjawab, "Lillah, saya memerdekakanmu adalah dalam rangka lillahi ta'ala." Kemudian Bilal mengatakan, "Fa'dhanli fil ghazwi." Maka izinkan saya untuk melakukan jihad fi sabilillah. Maka Abu Bakar pun mengizinkan Bilal untuk berangkat ke negeri Syam dan melaksanakan jihad di negeri sana. Maka untuk seterusnya Bilal selalu berada di negeri Syam sebagai mujahid murabit yang selalu berjaga di tapal batas kaum muslimin, yang mana dia telah menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mewakafkan jiwa dan raganya untuk jihad fi sabilillah, menegakkan kalimatullah. Sampai pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Umar bin Khattab datang ke negeri Syam, sebagian para sahabat ada yang datang dan meminta kepada Umar bin Khattab agar membujuk Bilal agar dia mau mengumandangkan azan seperti dahulu dia lakukan di kota Madinah semasa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan tatkala Bilal mengumandangkan azan setelah sekian lama semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau tidak pernah mengumandangkan azan. Maka ketika terdengar suara merdu dan lantang dari Bilal bin Rabah di negeri Syam, maka bergetarlah hati para sahabat yang masih hidup ketika itu. Tumpahlah air mata mereka semua dan mengingat baginda Rasul. Itulah suara azan yang dahulu pernah mereka dengar semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bagi mereka, itu adalah suara yang paling indah yang mereka dengar. Itu adalah suara yang paling indah, bahkan lebih indah dari kidung manapun yang ada di muka bumi ini. Lantunan azan suara Bilal sanggup membawa pikiran dan jiwa-jiwa mereka menembus batas waktu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatan-ingatan mereka terpenuhi dengan baginda Rasul, sosok yang paling mereka cintai, sosok yang paling mereka muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya Bilal berada di negeri Syam sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Bilal bin Rabah. Beliau adalah contoh dari sosok teladan dalam kesabaran dan kekokohan keimanan. Beliau telah diuji dengan berbagai ujian, bahkan siksaan celaan, pukulan demi pukulan, dijemur di bawah terik matahari, bahkan ditimpakan batu di atasnya, dipakaikan kepadanya baju-baju besi dan dijemur di bawah terik matahari. Tidak sampai di situ, beliau pun diarak-arak masuk ke gang-gang kota Mekkah, diarak-arak oleh anak-anak kecil Quraisy. Itu pun sambil dicela, dihina, diejek, dipukul dan siksaan-siksaan yang lainnya. Akan tetapi semua itu tidak ada keluh kesah dari ujian-ujian tersebut yang keluar dari lisan Bilal. Hanya satu kata yang terucap dari lisannya, yaitu ahad, ahad. Beliau ini mengajarkan kepada kita semua dan bahkan mengajarkan kepada kufar Quraisy bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang berhak, yang berhak diibadahi dengan benar. Beliau mengajarkan kepada kufar Quraisy bahwasanya keimanan tidak bisa ditukar dengan keselamatan jasmani, tidak bisa ditukar dengan harta dan perkara dunia yang lain yang lainnya. Keimanan adalah segala-galanya, harus diutamakan daripada hal-hal lain dari perkara dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang menimpa kepada seseorang akan menunjukkan kualitas dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, dikarenakan keimanannya yang paling tinggi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian berikutnya dan berikutnya. Sehingga dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Innallaha idza ahabba qauman ittalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang atau sekelompok orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Sungguh merupakan sebuah celaan apabila kita mengatakan bahwa sebuah pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Bilal bin Rabah. Beliau tidak sebanding dengan kita karena kita tidak pernah mendapatkan ujian sebagaimana ujian yang diterima oleh Bilal dan para sahabat yang lainnya. Andai kata kita mendapatkan ujian sebagaimana ujian yang menimpa Bilal bin Rabah, kita tidak merasa yakin akankah keimanan ini akan ada di dada kita, atau bahkan keimanan ini akan hilang di awal mula musibah dan ujian tersebut datang kepada kita. Sehingga oleh karena itu kita tidak boleh ujub dengan sedikit yang kita perbuat, kita tidak boleh berbangga diri dengan sedikit yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum matalul ladzina khalu min qablikum massakhumul ba'sa wadh-dharra." Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dalam keadaan belum datang kepada kalian ujian seperti ujian yang menimpa kepada orang-orang sebelum kalian? Massakhumul ba'sa, mereka ditimpa kepada mereka malapetaka, wadh-dharra dan kesengsaraan, wazulzilu, mereka diguncang, hatta yaqulur rasul, sampai-sampai rasul, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau mengatakan, mata nasrullah, sampai kapan pertolongan Allah itu tiba? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Sehingga oleh karena itu kita tidak boleh ujub dan berbangga diri dengan sedikit yang kita perbuat. Kita belum seberapa. Apa yang kita perbuat tidak sebanding dengan yang diperbuat oleh orang-orang sebelum kita. Mereka mendapatkan ujian, siksaan, bahkan di antara mereka mendapatkan ujian sampai menghilangkan nyawa-nyawa mereka. Ada yang kulit mereka dikuliti dalam keadaan mereka masih hidup. Ada yang tubuh mereka dibelah menjadi dua. Dan tentunya ada siksaan-siksaan yang lain yang menimpa mereka. Ada yang dilemparkan ke dalam api. Mereka semua bertahan di atas keimanan tersebut, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekokohan kepada kita semua, selalu memberikan keistiqomahan kepada kita, selalu memberikan ketabahan kepada kita semua atas musibah dan ujian-ujian yang datang kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه سميع حكيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.